tadi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima masih murajaah, yaitu masuk waktu untuk salat yang telah ditetapkan. Maka syarat yang kelima adalah ketika seseorang salat maka dia harus yakin atau ghalabatul dhon, ya, ada keyakinan bahwa masuk waktu sudah masuk dari salat tersebut. Ini berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia salat wajib memperhatikan waktunya apakah sudah sampai atau belum. Kemudian syarat yang keenam, ini kita akan masih bahas kembali, yaitu menutup aurat, yaitu menutup aurat. Maka wajib bagi seorang yang ingin mengerjakan sholat, dia harus menutup auratnya terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan takbirnya. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid." Surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki ke dalam masjid. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memakai pakaian yang indah beriringan dengan masjid. Maka pakaian yang indah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah pakaian yang menutup aurat. Nah, bukan hanya sekedar indah, namun harus pakaian yang menutup aurat. Maka kewajiban seorang muslim ketika dia sholat harus memperhatikan masalah auratnya. Wajib dia tutup ketika mengerjakan sholatnya. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syalbani. "La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar." Allah tidak menerima salat wanita yang balig kecuali dengan menutup kepala, karena menutup kepala termasuk aurat, termasuk wajib. Maka ketika perempuan salat harus menutup aurat, termasuk adalah bagian kepala. Kalau dia salat tanpa menutup kepalanya, maka salatnya tidak sah, karena kepala termasuk bagian dari aurat. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus bahwa harus bagian kepala ditutup. Ini menunjukkan perhatian bagi para wanita agar menutup auratnya, karena kepala termasuk aurat. Namun faktanya banyak dari kaum muslimin yang ternyata dia tidak menutup kepalanya atau tidak sempurna ketika menutup kepalanya. Ya, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perhatian secara khusus agar para perempuan menutup auratnya, termasuk di dalamnya adalah menutup bagian kepalanya, karena kepala wanita adalah aurat. Kemudian penulis mengatakan, aurat laki-laki dewasa adalah bagian tubuh antara lutut dengan pusat. Antara lutut dengan pusat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apabila engkau salat dengan satu lembar kain, ya, jika dia lebar, maka berselimutlah dengannya sehingga menutup bagian bawah dan bagian pun pundak. Karena dalam sebuah hadis Rasul melarang seseorang salat yang terbuka pundaknya. Kalau seandainya engkau salat dan cuma memiliki satu lembar kain, namun satu lembar kain tadi lebar, luas, dan bisa dijadikan seperti selimut sehingga menutupi bagian antara pusat dan lutut sekaligus bagian pundak, maka lakukanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaliknya jika dia sempit, nah, satu lembar saja, pian bayangkan kain umroh, ada bagian atas, ada bagian bawah. Bagian atas disebut dengan rida atau selendang terjemahnya, bagian bawah disebut dengan izar, kalau terjemahnya sarung. Nah, seandainya satu lembar tadi sempit, maksudnya tidak lebar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersarunglah dengannya. Berarti apa maksudnya? Menutup bagian pusat dan lutut. Kalau seandainya dia tidak memiliki kain yang bisa menutup bagian pundak, maka minimal dia menutup antara bagian pusat dan lutut sehingga dia bisa melaksanakan sholatnya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan kembali masalah seputar menutup bahu. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyuruh kalau seandainya engkau punya sebuah kain namun dia lebar dan luas, maka hendaklah dijadikan sebagai selimut sehingga bisa menutupi bagian pundak. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang sholat namun terbuka pundaknya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang status seseorang yang sholat dengan terbuka pundaknya. Bagaimana hukumnya? Maka pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama dan juga mayoritas ahli fikih, maka mereka berpendapat disunnahkan bagi laki-laki untuk menutup kedua pundaknya dalam sholat. Nah, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Abu Hurairah berkata, nada rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ayusalli ahaduna fi thawbin wahid faqala awa kullukum yajidu thawbaini. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seseorang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bolehkah salah seorang dari kami sholat dengan satu lembar kain? Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, yaitu Rasulullah, apakah setiap orang dari kalian memiliki dua lembar kain? Ini pertanyaan balik dari Nabi. Maka sisi pendalilan dari hadis tadi yaitu menunjukkan disyariatkannya sholat dengan memakai satu lembar kain. Adapun sholat dengan memakai dua kain, maka bukan yang wajib. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendirikan sholat dengan satu lembar kain. Padahal mereka memiliki lebih dari satu lembar kain. Jadi dalam hadis ini, Rasulullah SAW bertanya kepada menjawab kepada sahabat yang bertanya tadi, apakah setiap orang dari kalian memiliki dua lembar kain? Kalau seandainya tidak memiliki, maka silakan dengan satu kain. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diwajibkan bagi seseorang yang ingin sholat kalau seandainya dia tidak memiliki dua kain, atau dia memiliki dua kain namun dengan satu kain saja. Yang penting satu kain tadi menutup antara pusat dan lutut. Sehingga pertanyaan Rasulullah SAW, apakah setiap kalian memiliki dua lembar kain, maka ini adalah perintah istihbab, yaitu anjuran saja, tidak diwajibkan. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ini diharuskan dan diwajibkan menutupi pundak ketika sholat. Dan ini adalah pendapat dari Hanabilah, ulama mazhab Hambali, dan juga Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ini juga berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa 'ala atiqihi syai'un." Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang laki-laki di antara kalian salat dengan hanya menggunakan satu baju atau satu kain sementara tidak ada di atas pundaknya sedikit pun dari kain tersebut yang menutupi bagian apa? Bagian pundak tadi. Nah, dari dua pendapat ini, yang pertama mengatakan jumhur fikih, ahli fikih mengatakan bahwasanya dianjurkan saja menutup bagian pundak, sedangkan pendapat yang kedua melarang bagian pundak terbuka, maka kesimpulannya adalah kalau kita ingin memilih pendapat jumhur ulama, maka tentu yang lebih utama adalah mendirikan sholat dengan menutup apa? Bagian pundak. Karena Alhamdulillah di zaman sekarang rata-rata orang sudah memiliki bagian atas atau baju. Sangat jarang dari kita seandainya memiliki cuma satu kain saja. Misal cuma betapihan saja, kemudian tidak memakai bagian atas, sangat jarang di zaman sekarang. Maka tentu yang lebih utama dan dalam rangka untuk lebih sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dengan menutup bagian pundak, yaitu memakai baju. Memakai baju. Nah, ini terkadang kita lupa, misal kalau kita pergi haji atau umroh, ya. Semoga Allah mudahkan ketika yang belum. Nah, ketika misalnya dia kelupaan, ya, dia kelupaan ketika selesai tawaf, kan kita disunahkan untuk salat sunah tawaf. Maka terkadang ada orang tidak ingat, lupa untuk menutup bagian pundak kanannya. Karena kita disunahkan tatkala tawaf dengan membuka bagian pundak sebelah kanan. Maka kalau seandainya dia mengetahui hal yang demikian, atau kita yang tahu, kawan yang tidak tahu, atau keluarga kita yang tidak tahu, maka kita kasih tahu bahwa sempurnanya ketika melakukan sholat adalah dengan menutup kedua pundak. Jangan sampai dibuka. Karena di antara alasannya adalah karena kita bermunajat dan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebisa dan semaksimal mungkin untuk menutup aurat kita. Terlebih ada ulama yang mengharuskan kita untuk menutup apa membuka menutup bagian pundak. Sekalipun jumhur ulama fikih mengatakan tidak diwajibkan, disunnahkan saja. Maka kita yang tahu, tentu kita menutup bagian pundak kita, kemudian kita juga mengasih tahu keluarga kita, teman kita yang ketika sholatnya atau ingin sholat ternyata masih membuka pundak bagian kanan. Maka kita yang mengasih tahu dan mengkabari bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seseorang sholat dengan terbuka bagian pundaknya. Nah, kemudian penulis juga mengatakan di dalam kitab Fiqih Miyassar ini, yang lebih baik dan lebih utama adalah menutupi pundaknya dengan pakaian. Maka di sini penulis berpendapat dengan pendapat siapa? Jumhur ulama fikih. Bahwa disunnahkan untuk menutup bagian pundak. Karena Nabi SAW melarang seorang laki-laki untuk melakukan sholat mengenakan pakaian yang tidak menutupi bagian pundaknya saja. Kemudian kata penulis, sedangkan wanita adalah aurat seluruhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka ketika sholat tidak ada di hadapan laki-laki yang ajnabi, maka untuk wanita menutup seluruh wajahnya kecuali wajah dan menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian kata penulis, kecuali bila dia sholat di hadapan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya, maka dia menutup semuanya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, al-mar'atu auratun, wanita adalah aurat. Di sini memang para ulama berbeda pendapat tentang status aurat para wanita. Ya, para wanita atau wanita. Baik ketika dia sholat atau di luar sholat. Namun kita merajihkan pendapat bahwasanya aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan. Maka bagi para perempuan yang merajihkan dan meyakini pendapat ini, maka ketika dia sholat, seandainya ada seseorang yang ajnabi yang melihat dia, maka tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena ketika di luar sholat saja, para ulama memang berbeda pendapat. Kecuali misalnya pian meyakini wajibnya menutup wajah. Maka ketika pian sholat dan ternyata ada seorang laki-laki sepupu pian misalnya, maka wajib untuk pian menutup wajah pian. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bikhimar. Allah tidak menerima sholat wanita yang balig kecuali dengan penutup kepala. Karena kepala termasuk aurat bagi wanita, maka wajib untuknya menutup kepalanya ketika dia sholat. Dan pun ketika dia di luar sholat. Kemudian yang berikutnya, pembahasan tentang syarat yang ketujuh dari sholat adalah menjauhi najis. Menjauhi najis. Penulis mengatakan, menjauhi najis pada badan, ya, pakaian, dan tempat sholat jika mampu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muddatsir ayat 4. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni yang disahihkan oleh Syalbani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu 'anil bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihkanlah diri kalian dari kencing. Karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh kencing. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang tidak hati-hati ketika kencing. Dia berdirikah di tempat yang keras atau dia tidak berhati-hati sehingga berkaitan dengan ibadah sholatnya. Ketika dia sholat dan sebelumnya dia kencing dan tidak berhati-hati, akhirnya kena selawarnya, kena kakinya, dan ke bawah sholat. Sah enggak sholatnya? Tidak sah. Karena tubuhnya dan pakaiannya terkena najis. Karena syarat dari sahnya sholat harus terhindar dari tiga hal. Pertama, najis terhindar dari badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Ternyata ketika dia kencing, pakaiannya kena kencing tadi, kemudian badannya juga terkena kencing, sehingga dia sholat dengan membawa kencing. Maka sholatnya tidak sah. Akhirnya apa, Pak? Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Maka Rasul mengatakan, tanazzahu 'anil bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Bersihkanlah, berhati-hatilah kalian dari kencing. Karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur tersebut disebabkan masalah kencing, yaitu berkaitan dengan ibadah sholat. Ternyata ketika dia kencing tidak berhati-hati, akhirnya kebawa najis, sholatnya tidak sah. Karena sholatnya tidak sah, maka dia tidak mengerjakan kewajibannya. Akhirnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyimpulkan bahwasanya ketika kita kencing atau kita BAB, maka harus hati-hati. Namun jangan sampai was-was. Maka jangan sampai was-was. Bagaimana Nabi SAW membersihkan kencingnya? Bagaimana Nabi bertaharah ketika BAB dan seterusnya? Maka dengan ilmulah seseorang tidak was-was. Maka Rasulullah SAW, ya, ketika ada air, maka beliau beristinja dengan air. Ketika tidak memiliki air, maka Nabi beristinja dengan batu. Namun tetap berusaha untuk hati-hati. Namun jangan sampai was-was. Nanti kalau was-was, pian menimbulkan dosa yang lain. Itu buang-buang apa, Pak? Buang-buang banyu. Nah, maka ketika pian sholat dan ada kencing sebelumnya, maka pian berhati-hati. Nah, ketika sudah pian berhati-hati, sengaja masih ada, ternyata tidak mengatakan, pian sudah jaga diri dan berusaha. Tidak mengatakan, adapun ancaman dalam hadis, ya, tidak apa, Pak? Tidak berhati-hati. Ini yang jadi masalahnya. Dan kita laki-laki, ya, terkadang kita kencing kemudian sembarangan tempat. Biasanya kita kencing berduduk atau berdiri, Pak? Ketujuh berdiri. Begitu pula para anak-anak kecil biasanya. Kalau dia tidak diingatkan, tidak dibiasakan, memang boleh kita kencing berdiri, hukumnya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing di suatu tempat, di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Namun alasan bolehnya adalah kalau seandainya aman dari perancingan, aman dari titikan dari air kencing tersebut. Nah, ketika misalnya kita mengetahui anak kita, kemudian teman-temannya sering kencing berdiri, maka kita kasih tahu, hati-hati kalau seandainya antum masih bisa untuk kencing duduk, kemudian di rumah saja, maka itu lebih baik. Khawatir ketika dia kencing berdiri, dia tidak hati-hati. Entah di tempat yang keras, ya, di bawah batu, sehingga banyunya perancingan ke celana dia. Akhirnya apa? Karena dia tidak hati-hati, maka sholatnya tidak sah. Ya, mungkin kita tuha supan, Bang. Nah, kalau di hadapan orang atau di mana gitu. Kemudian kita kencing dalam keadaan berdiri. Sekalipun hukum asalnya boleh, selama syaratnya tidak di tempat yang keras, aman dari perancingan. Namun afdolnya dan bagusnya kencing dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan duduk, dan agar lebih hati-hati sehingga kita bisa lebih aman ketika kita ingin melaksanakan sholat. Nah, biasanya anak-anak kecil biasanya yang seperti itu, dia malas untuk kencing di rumah, akhirnya dia kencing di belakang rumah, akhirnya dia kencing di belakang pohon dan seterusnya. Maka kita ingatkan, hati-hati nakai untuk kencing ketika berdiri. Khawatir kalau tidak hati-hati, akhirnya banyunya perancingan ke selawar. Kalau antum kemudian sholat dan antum tidak hati-hati, kemudian air kencingnya mengenai celana antum, maka antum sholatnya tidak sah. Sekalipun dia belum balik, agar dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sholat dengan benar. Karena di antara syarat dari sah sholat adalah dia harus suci dari apa? Dari najis. Perhatikan di sini, penulis mengatakan menjauhi najis pada badan. Satu, dari badan kita. Yang kedua, pakaian kita. Dan pakaian itu adalah apa yang kita pakai. Maka celana adalah pakaian, baju adalah pakaian, peci adalah pakaian. Karena yang pian pakai, kacamata termasuk bagian dari pakaian. Karena pian pakai ketika sholat, jam pian, masker pian ketika pian pakai untuk sholat. Maka harus diperhatikan jangan sampai ke bawah najis. Kemudian di sini penulis mengatakan dan tempat. Nah, maka maksudnya apa? Menjauhi najis pada tempat yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah maksudnya seluruh wilayah masjid dalamnya, halamannya steril dari najis, sehingga jangan sampai ada kotoran cicak satupun di situ? Maka jawabannya bukan itu. Maka maksud dari menjauhi najis pada tempat adalah tempat yang persis kita melakukan sholat di atasnya. Bukan seluruh masjid. Ngali benar pak, harus seluruh masjid. Kadang cicak di situ, dan kita kada tahu. Maka maksudnya bukan menjauhi najis pada tempat ini seluruh wilayah masjid. Dalamnya, kemudian luarnya harus steril, bukan. Namun tempat kita berdiri untuk sholat. Misal pian berdiri di sini. Jadi agar jangan sampai salah paham, nanti kasihan yang membersihkan harus steril seberatan dari atapnya, dari ini kasihan ini. Jadi maksud dari menjauhi najis pada tempat adalah tempat kita melakukan sholat. Ini kalau ini ulun berdiri, ini tempat ulun sholat di mana? Bagian kaki. Maka yang kaki ulun ini tempatnya jangan ada najis. Jadi kalau ada cicak, ini bihara di tempat sujud ulun. Maka dahi ulun yang ada tempat jangan sampai kena najis tadi. Jadi biar berkehiga ke kanan. Jangan sampai dahi yang meletakkan di tempat di atasnya jangan sampai ada najis. Jadi misalnya pian sholat Allahu Akbar, kemudian ternyata ada cicak dibuang kotoran di tempat sujud pian. Maka pian bergeser jangan sampai tempat meletakkan dahi kena najis. Kemudian dia buang kotoran lagi ke arah pian meletakkan kanan atau tangan. Maka cukup pian bergeser agar jangan sampai kena kotoran najis tadi. Jadi ke kanan, ke kiri, ke atas, sehingga tidak mengenai tempat pian meletakkan tangan. Maka misalnya pian dikepung dengan kotoran cicak. Maka jangan sampai tangan pian, dahi pian, kemudian baju pian yang pian meletakkannya di atas tempat tadi ada najisnya. Maka itu maksud dari suci atau menjauhi najis pada tempat, bukan pada seluruh wilayah masjid. Alih benar kayak itu, apalagi tempat kita banyak cacaknya. Jadi maksudnya adalah anggota tubuh pian yang pian gunakan untuk sholat termasuk pakaiannya, ketika meletakkan di tempat tersebut tidak ada najisnya. Contoh tadi ketika pian sholat ternyata di tempat sujud pian ada najisnya, ada teh cicaknya. Pian tinggal ke kanan sehingga dahi pian yang meletakkan di tempat tadi tidak ada najisnya. Itu maksud dari suci tempat dari najis. Maka 1 meter di depan pian, kanan pian, kiri pian. Pian sholat saja karena tangan pian, kemudian dahi pian, kaki pian, pakaian pian tidak mengenai najis. karena tempat tersebut suci. Hanya sekedar itu, bukan dari seluruh wilayah masjid. Namun perhatikan para ikhwah sekalian, ketika kita melihat najis di tempat sholat, langgarkah, masjidkah, majelis ilmukah, maka dalam rangka menghormati sholat, menghormati masjid tersebut, maka kita harus apa, Pak? Kita harus bersihkan. Nabi SAW langsung memerintahkan para sahabat. Ketika ada seorang Arab Baduy kencing di ujung masjid, langsung dibersihkan. Kenapa? Selain karena faktor sucinya tempat ketika sholat, khawatir ketika ada orang yang sholat, sujud, keciuman baunya misalnya. Dalam rangka menghormati, apa? Menghormati masjid. Nah, ketika pian melihat bangkai, misalnya ada kucing mati, tikus mati, ya, kemudian ada najis, maka pian bersihkan. Agar orang terhindar dari najisnya tempat, kemudian juga dalam rangka untuk menghormati kesucian dari masjid. Nah, maka maksud dari syarat yang ketujuh ini, yaitu suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat. Tempat itu hanya sekedar anggota tubuh kita dan pakaian kita meletakkan di tempat tersebut, bukan dari seluruh wilayah masjid. Jadi ketika ada kotoran cacak di sekitar kepala pian, maka pian cukup bergeser ke arah yang dahi pian, hidung pian tidak mengenai najis tersebut. Bukan harus seluruhnya steril dari najis. Nah, adapun menjauhi najis pada badan, pakaian dan tempat, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berkaitan dengan najis yang terkena pakaian dan tubuh, "Tanazzahu anil bauli fa inna amata adza bil qabri minhu." Bersihkanlah diri kalian dari kencing. Karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan masalah kencing yang tidak hati-hati tadi. Karena berkaitan dengan sahnya ibadah sholat. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah adik iparnya Nabi. Karena Aisyah adalah saudari beliau. Tentang darah haid yang mengenai pakaian. Darah haid termasuk najis. Tatkala mengenai pakaian, maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan tahuttuhu tsumma taqrusuhu bil ma tsumma tandahuhu tsumma tusalli fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mengeriknya. Jadi ketika dia kering, maka darah tadi bisa dikarik. Kemudian menguceknya dengan air. Apa bahasa Banjarnya? Ya dikucek ya. Bahasa Banjarnya apa? Ya dikucek. Kemudian mengucaknya dengan air. Karena ketika dikarik terkadang masih ada sisanya. Maka dikucek dengan air. Kemudian membilasnya sehingga dia hilang. Kemudian sholat dengan mengenakannya. Maka di sini menunjukkan bahwa darah haid adalah najis. Ketika menempel di pakaian maka sebisa mungkin untuk dihilangkan. Maka Rasul memberikan contoh, memberikan cara. Yang pertama dikarik dulu, kemudian yang kedua baru dikucek. Nah, seandainya di zaman kita sudah mampu menghilangkan darah haid hanya dengan sabun, maka cukup dengan itu. Kenapa? Karena yang terpenting dari najis adalah sudah hilang zatnya. Sudah hilang zatnya, entah pian dengan sikat, atau misalnya dikerik, atau pakai sabun. Ketika zatnya sudah hilang, maka boleh digunakan untuk bersuci. Ini menunjukkan Nabi SAW mengajarkan caranya, dan agar jangan sampai perempuan yang terkena pada pakaiannya darah haid, maka jangan sampai dia mengenakannya, kemudian dia harus menghilangkannya. Kemudian, adapun suci tempat, ya, ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada para sahabat. Saat orang Arab Baduy kencing di masjid, kata Rasulullah SAW, ahriku ala baulihi sajalan min ma'in. Siramkanlah pada kencingnya dengan setimba air. Jadi ketika misalnya masjid ya. Kemudian masjidnya masih berupa tanah ya. Maka cara mensucikannya bukan dengan cari tabuk Pak misalnya. Karena tahu caranya masjidnya belum tuntung, masih tanah misalnya. Lalu ada orang yang kencing di atas itu, lalu pian tabuk, pian buang. Bukan seperti itu caranya. Caranya apa? Disiramkan di atasnya banyu. Ini misal kita ingin sholat id, nah di tanah lapang yang bukan semen. Misal bayangkan itu adalah tanah saja. Ternyata ada anak kecil yang kencing di atasnya. Maka caranya, cara mensucikannya apa? Bukan pian tabuk tanahnya lalu pian singkirkan, bukan. Cuma apa? Disiram di atasnya dengan air. Jadi itu caranya ketika tempat yang ada najisnya tadi berupa tanah, ya berupa tanah. Nah berbeda halnya kalau lantai. Berbeda halnya kalau lantai. Nah kalau seandainya bisa kita siram langsung, ya lantai tadi misalnya letaknya di luar masjid, kan bisa langsung pian siram. Kemudian hilang sudah bendanya, zatnya, maka sudah cukup. Nah yang susah itu adalah kalau seandainya lantainya berada di tengah masjid. Nah kalau pian siram banyak banar, pian harus apa namanya melap, kemudian harus menghilangkan airnya dulu keluar. Maka caranya cukup dengan apa, Pak? Cukup dengan kain. Jadi pian lap dulu najis tadi. Kalau misalnya dia adalah tinja, maka pian apa namanya pian angkat dulu, ya bukan langsung disiram, bukan, tapi pian angkat dulu, pian hilangkan zatnya dulu. Nah kemudian setelah itu baru pian lap. Setelah itu baru pian lap. Jadi ada kencing misalnya di tengah masjid, di tengah lantai. Kalau pian simbur kan kebanyakan misalnya harus pian alirkan keluar. Maka caranya adalah ada kain atau tisu, maka pian keringkan. Pian keringkan. Setelah pian keringkan, untuk menghilangkan baunya, maka siramkan, percikan dengan air. Percikan dengan, kemudian pian lap lagi sehingga baunya hilang. Nah kalau sudah baunya hilang, maka sudah cukup cara membersihkan najis tersebut. Jadi terkadang ada orang yang tidak paham tentang cara membersihkan najis. Ketika misalnya najisnya ada di tengah lantai, kemudian air kencing banyak karena kan bekamih. Lalu sidin simbur lawan gayung. Nah, ketika disimbur dengan gayung kan berarti bercampur, Pak. Ketika bercampur, bau kencingnya masih kuat, maka semuanya menjadi najis. Berbeda halnya ketika dia kencingnya berada di luar, di lantai luar. Kalau pian simbur kan otomatis dia sudah berada ke bawah. Nah, cukup seperti itu. Namun ketika berada di tengah, sulit untuk langsung pian simbur. Maka caranya tadi adalah pian berusaha dulu menghilangkan zatnya. Entah dengan tisu atau dengan kain. Pian lap kencingnya, kan masih ada baunya. Nah setelah pian lap tadi, pian keringkan, maka pian percikan banyu di atasnya. Pian lap lagi, tujuannya apa? Agar baunya sudah hilang. Ketika warnanya, baunya sudah hilang, maka sudah suci. Itu cara membersihkan najis. Jadi tidak mesti harus dengan banyu. Terkadang pun dengan tisu pun bisa-bisa saja. Ketika najisnya kecil sedikit, contoh misalnya ada kotoran cicak. Ketika dia menjatuhkan kotorannya kan masih basah atau masih hangat. Kan ada sedikit dari basahnya. Maka tidak mesti dengan banyu. Ketika dia sudah hilang zatnya, warnanya, kemudian baunya, pian ambil teh cacaknya tadi, masih ada sedikit dari basah, pian lap dengan tisu. Pian lap gisik dengan tisu. Kemudian sudah kering, tidak ada lagi. Pian sudah kuat perkiraan pian bahwa sudah tidak ada baunya. Kemudian juga warnanya sudah hilang, maka sudah sudah suci. Jadi tidak mesti harus dengan air. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beristinja, maka beliau beristinja dengan apa? Dengan batu. Ya. Kemudian dengan kain juga bisa. Ya. Maka tidak mesti dengan air. Namun afdalnya memang ketika kita beristinja, maka dengan banyu. Nah jadi syarat yang ketujuh dari sholat adalah dia harus menjauhkan dirinya dari najis. Entah pada badannya, pakaiannya, dan juga tempat sholatnya. Bila mampu. Terkadang ada sebuah penyakit seperti salasul baul. Yang disebutkan oleh para ulama dengan sebutan salasul baul. Kalau bahasa kitanya kada tiis, bekamih. Nah kada tiis, bekamih. Misal dia ketika ingin sholat, ya, kemudian ternyata masih titikan, masih keluar netes misalnya. Maka dia berusaha untuk membersihkan dulu. Ya. Jadi terkadang ada syarat-syarat tertentu bagi orang yang terkena salasul baul atau kadati isba kami. Kalau seandainya dia bisa memperkirakan kapan dia sucinya, kapan tidak netesnya, maka wajib dia untuk sholat di waktu tersebut. Namun ketika dia tidak bisa mengetahui kapan keluarnya, ya, apalagi misalnya netes terus, terlebih bagi para perempuan ada namanya istilahnya adalah darah istihadhah, darah penyakit yang keluar dari rahim perempuan. Keluar terus, dia tidak bisa memperkirakan kapan berhentinya. Maka di antara para ulama mensyaratkan, ketika dia ingin sholat, ya, maka berwudunya harus ketika sampai waktunya. Ketika sampai waktunya. Kemudian juga dia wajib untuk membikin pembalut, ya, sehingga najisnya tidak netes ke atas lantai. Nah, seandainya pun tetap keluar ketika sholat, maka dimaafkan. Karena sudah di luar dari kemampuan dia untuk menjaga dari najisnya. Maka ketika halnya demikian, ketika dia terkena penyakit salasul baul, pada tis bekamih tadi, atau misalnya bagi perempuan yang terkena darah istihadhah, yang terus-menerus keluar darahnya, dia tidak bisa mampu ya untuk menghentikannya, menetes terus, maka dia sholatlah apa adanya. Namun tadi di antara ulama mensyaratkan wudunya ketika masuk sholat. Ya, ketika adzan maka dia berwudu. Kemudian dia membuat pembalut atau sejenisnya yang tidak menetes ke arah lantai. Ini sudah masuk apa belum? Ya sudah. Nih, silakan azan dulu. Nanti kita bahas kembali masalah seputar najis. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Bismillah, kita teruskan. Syarat yang ketujuh dari syarat sah sholat adalah menjauhi najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat jika dia memiliki kemampuan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dan juga hadis, ya, sebuah cerita dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya, maka tiba-tiba di tengah salat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua sendalnya. Ini menunjukkan bahwa disunahkan apa, Pak? Disunahkan untuk salat dengan memakai sendal. Dan ini kesunahan ini, ya. Ini kala kada kawa pinamalkan di sini. disariki bubuhannya. Jadi pian bisa mengamalkan ketika sholat sunnah di rumah pian. Ketika pian nukar sendal ya, baru ada najis ya, tidak pian bawa keluar, khusus di dalam rumah saja, maka disunnahkan ya bagi seseorang yang bisa demikian untuk sholat dengan memakai sendalnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, ketika itu Masjid Nabawinya belum berkeramik. Jadi hanya sebatas tanah. Maka Nabi SAW dan para sahabat sholatnya memakai sendal. Sholatnya memakai sendal. Nah, ketika Rasulullah SAW, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, maka di tengah sholat Rasulullah SAW melepaskan kedua sendalnya dan meletakkannya di sebelah kiri beliau. Nah, jadi beliau memakai sendalnya ketika sholat. Kemudian di tengah-tengah sholat beliau melepaskannya dan meletakkannya ke bagian sebelah kiri. Nah, ketika para sahabat melihat hal tersebut, Rasul melepaskan sandalnya, ya, maka para sahabat pun juga ikut-ikut melepaskan sandalnya. Kenapa demikian? Karena mereka sangat mengikuti Nabi SAW. Sekalipun mereka tidak mengetahui alasan kenapa Nabi melepaskan sandalnya ketika sholat. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda dan bertanya kepada sahabat yang melepaskan sendalnya. Kata Rasulullah SAW, "Ma hamalakum ala ilqai ni'alikum fis shalah? Qalu ya Rasulullah, ra'ainaka fa'alta fa'alna. Qala inna Jibrila akhbarani anna fiha adhan. Fa idza ata ahadukumul masjid falyanzur fa in ra'a fi na'alayhi adhan wa illa falyusalli fihima." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat setelah selesai sholat, kenapa para sahabat melepaskan sendalnya? Apa yang membuat kalian melemparkan sendal kalian dalam sholat? Maka para sahabat menjawab, kami melihatmu melakukan yang demikian. Maka kami pun mengikuti engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini alasan Rasul melepaskan sendalnya ketika di tengah sholat. Sesungguhnya Jibril mengkabarkan kepadaku terdapat najis pada sandalku. Ini menunjukkan apa? Bahwa tidak boleh seseorang ketika sholat membawa najis. Sendal termasuk yang Nabi pakai. Sendal termasuk yang Nabi pakai. Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi masjid, hendaklah dia melihat pada sandalnya. Apakah terdapat kotoran atau tidak? Jika tidak ada kotoran, maka sholatlah dengannya dengan memakai sandal tadi. Ini menunjukkan bahwasanya ketika itu yang Masjid Nabawi masih berupa tanah, ya masih berupa pasir, maka sehari-harinya Rasulullah SAW dan para sahabat sholat dengan memakai sendal. Sholat memakai sendal. Nah, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk memeriksa sendalnya kalau ingin sholat. Ini menunjukkan bahwasannya di antara syarat sah sholat adalah suci dari najis pada pakaiannya, pada tempatnya. Yaitu ketika dia ingin sholat dengan memakai sendal, maka perhatikan jangan sampai sendalnya ada bagian najis. Maka kalau tidak ada najisnya, kata Rasul, maka sholatlah dia dengan memakai sendal tadi. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban dan termasuk syarat sah sholat adalah ketika dia ingin sholat, maka harus suci badannya, pakaiannya, dan juga tempatnya. Nah, dari hadis tadi juga disimpulkan ya bahwa Rasulullah SAW kan berarti Rasul membawa najis ketika di awal sholatnya. Rasulullah SAW membawa najis di awal sholatnya. Nah, ketika seseorang tidak mengetahui dia terbawa najis ketika sholatnya dan selesai, maka apakah sholatnya diulang atau tidak? Maka jawabannya tidak. Kalau seandainya diulang, niscaya Rasul mengulang karena pada saat awal sholat beliau membawa najis. Namun tidak Rasul ulang, Tidak Rasul ulang ketika itu. Itu menunjukkan bahwasanya ketika kita misalnya sudah selesai dan baru sadar bahwa ada najisnya, maka tidak perlu diulangi. Sah sholatnya kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita ingatnya di tengah sholat? Nah, di tengah sholat. Misal pian ternyata memakai peci, yang pecinya dikencingi oleh anak pian. Maka wajib ketika itu pian harus melepasnya. Pian harus melepasnya. Kemudian juga pian memakai masker, ternyata dikamihi juga oleh anak pian tadi misalnya. Maka pian langsung ketika itu melepas masker pian. Pertanyaan yang tersulit adalah bagaimana kalau seandainya tidak bisa dilepas pakaian yang terkena najis tadi. Misal, pian memakai celana. Kemudian, karena pakai selawar dalam. Ternyata najisnya berada di situ. Nah, maka bagaimana yang seharusnya pian lakukan? Maka wallahu a'lam, maka pian harus wajib mengganti ketika itu pakaian pian. Misal ternyata ada di suatu masjid, ada sarungnya disediakan misalnya. Maka penting ya, ada sarung-sarung yang disediakan. Terkadang kan ada orang yang misal dia ingin sholat, ternyata celananya kotor. Imbas sidin begawian, jadi kuli bangunan. Sehingga bau kadahakon sidin bersama orang-orang berjamaah, bau celana sidin. Maka ada tapi, ada mukena disediakan. Atau misalnya ketika hendak sholat, sadar ternyata ada najis di celananya, maka ketika ada tapih yang disediakan, dia bisa memakai tapih tanpa langsung pergi ke rumahnya. Maka ini sangat bagus dari pihak masjid untuk menyediakan mukenakah atau sarungkah. Bisa jadi jamaah kelupaan ketika ingin sholat ke masjid, ternyata dia memakai di celananya ya, kemudian di kaos dalamnya ternyata ada najisnya, maka dia harus melepasnya, kemudian dia sholat bersama para jamaah. Karena di antara syarat dari sah sholat adalah dia harus suci pakaiannya dari najis. Kemudian yang berikutnya adalah kita teruskan. Terakhir, yaitu masalah berkaitan dengan niat. Di antara syarat sah sholat yang kedelapan ya, adalah menghadap kiblat, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Maka syarat sah sholat yang kedelapan adalah wajib menghadap kiblat bila mampu. Bila mampu. Terkadang kita berada di suatu daerah, ya, kemudian kita tidak tahu di mana arah kiblat. Maka kita berijtihad, berusaha mencari arah kiblat. Entah bertanya dengan orang, atau kita memiliki HP yang ada kompasnya atau arah kiblatnya, kita berusaha. Ya, kita berusaha. Ternyata ketika kita bertanya dengan seseorang, di situ jurang arah kiblatnya. Namun ternyata tersalah. Salah ternyata. Kita ke kiri, kiblatnya ke kanan misalnya. Nah, ketika sebelumnya sudah berusaha, ya sudah berusaha, kemudian ternyata salah, maka tidak perlu diulangi. Karena dia sudah berusaha untuk mencari arah kiblat. Nah, yang kedelapan syaratnya adalah menghadap kiblat jika dia mampu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan juga berdasarkan hadis, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah." Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang ingin salat dengan mengarah kiblat, maka secara asal perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajibnya. Namun di sini perlu rincian berkaitan dengan menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Maka bagaimana bagi seseorang yang langsung melihat kiblat dan bagi orang-orang yang jauh dari kiblat seperti kita? Apakah harus zat ain dari kiblat dari Ka'bah tadi ketika kita berada jauh dari tempat tersebut? Maka ini ada perinciannya. Di sini penulis tidak menyebutkan perinciannya, namun beliau menyebutkan secara umum bahwa kewajiban seseorang ketika sholat adalah dia harus menghadap kiblat. Maka ada rincian secara umum bahwa seseorang yang ingin sholat, maka dia pada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia berada langsung di depan Ka'bah atau dia melihat bagian Ka'bah. Nah, ketika dia langsung bisa melihat fisik Ka'bah, maka wajib untuknya menghadap kiblat persis ke fisik Ka'bah tersebut. Ini bagi yang pian misalnya berhaji, berumroh. Ketika pian masuk ke Masjidil Haram, pian dengan mata pian melihat ke arah, pian melihat fisik dari bangunan Ka'bah. Ketika kondisi demikian, maka wajib untuk pian menghadap arah kiblat persis harus menghadap ke fisik dari Ka'bah tersebut. Kemudian bagaimana dengan seseorang yang jauh dari Ka'bah? Seperti kita misalnya, apakah harus persis arah kita harus dengan fisik dari Ka'bah tersebut? Maka jawabannya tidak, tidak harus ke arah atau fisik dari Ka'bah tersebut. Ya. Maka bagaimana caranya? Maka kita sholat menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Nah, ke arah Ka'bah tersebut. Bukan kepada langsung, kepada zat, kepada fisik dari kiblat tersebut. Jadi misalnya ketika kita bertanya, kita di Banjar. Kalau kita bertanya di mana arah kiblat? Di situ, Jarsidin. Kan tidak mesti harus persis. Sangat sulit untuk kita ketika harus persis kepada zat dari Ka'bah tersebut. Maka kewajiban kita adalah ketika jauh dari Ka'bah adalah cukup menghadapkan arah ke arah Ka'bah tadi. Walaupun misalnya ada miring sedikit, 10 derajat, 40 derajat, selama dia masih berada di arah kiblat, maka dia di situ sholatnya. Namun beda halnya ketika kemiringannya sudah tidak dianggap ke arah kiblat lagi. Contoh misalnya arah kiblat ke arah depan. Namun dia arah 70-80 derajat misalnya ke arah sini. Lalu orang menganggap itu bukanlah ke arah kiblat karena sudah sangat melenceng. Kalau misalnya ke arah kiblat namun sedikit-sedikit orang masih mengatakan ke arah kiblat, maka sholatnya tetap sah. Ini seperti kita yang berada di Indonesia. Maka jangan sampai kita memberatkan harus persis ke fisik dari Ka'bah. Lalu pian buka HP, buka Google Maps, pian lihat, maka tidak seperti itu. Cukup dengan menghadap arah. Ketika misalnya miring sedikit, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, maka tidak mengapa. Karena masih dianggap mengarah ke arah kiblat. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama ketika dia memang melihat fisik dari Ka'bah, maka wajib untuknya menghadapkan kiblatnya langsung ke fisik dari Ka'bah tadi. Kemudian ketika dia jauh seperti tempat kita, maka cukup baginya menghadap ke arah kiblat. Ya, sekalipun di ponsel kita masih bisa melihat langsung, ya ada maps-nya dan macam-macam, tetap tidak diwajibkan. Namun apa tadi? Cukup menghadapkan ke arah kiblat saja. Dan cukup ketika kita berada di suatu tempat, ya. Ketika kita safar, cukup bertanya kepada orang yang terpercaya di mana arah kiblat. Atau misalnya ada masjid-masjid dan langgar-langgar yang sudah ada arah kiblatnya. Biasanya mereka bertanya kepada ahlinya, kepada perwakilan depak dan seterusnya. Maka cukup untuk kita untuk sholat di tempat tadi. Tanpa harus merincikan, buka maps dulu, ini itu. Maka tidak perlu. Karena kita jarak kita sangat jauh dari arah kiblat. Nah, kemudian ada permasalahan terkait masalah kiblat. Ketika seseorang hendak sholat, ya, kemudian dia tidak tahu di mana arah kiblat, maka tentu wajib untuk dia berusaha mengetahui arah kiblat. Nah, jadi ketika pian safar kan enggak ada tahu, sehingga di rumah orang misalnya, maka ketika pian safar, maka kewajiban pian mencari tahu. Caranya apa? Satu, bisa dengan bertanya. Maka tidak boleh kita langsung berbisa-bisa. Maka cara kita ketika tidak tahu, maka dengan bertanya. Atau dengan melihat arah. Melihat dari mana matahari terbit. Ya, dengan melihat posisi matahari. Karena arah kiblat untuk Indonesia itu bagian barat. Walaupun tidak persis, namun ke arah bagian barat agak ke kanan. Ya, tidak persis bagian barat. Jadi misalnya ketika pian safar, kemudian tidak mengetahui arah kiblat, tidak ada orang yang bisa ditanya, maka bisa pian lihat matahari. Ya. Maka bagaimana, dari mana dia terbitnya, dari mana dia tenggelamnya, maka ke arah baratlah di situ arah dari kiblat. Maka pian bisa menghadap ke arah barat. Kemudian permasalahan kembali, jika seseorang di tengah-tengah sholat, ya, ternyata dia sadar arah kiblatnya sholat. Maka ini dirinci. Misal ketika dia sholat, ternyata orang yang berada di tempat tersebut mengatakan pian salah kiblatnya. Maka kalau maka dia wajib untuk apa, Pak? Untuk langsung mengarahkan ke arah kiblat. Dan ini sering terjadi, ya, ketika misalnya ada orang yang safar, ya, kemudian dia sudah berusaha untuk mencari ke arah kiblat. Namun ternyata ada orang yang masuk mengatakan pian salah ke arah kiblat. Maka ketika ditunjukkan wajib untuknya langsung mengarahkan ke arah kiblatnya. Namun ketika misalnya sudah selesai dia sholat, ternyata arah kiblatnya salah. Nah, kalau dia sudah berusaha mencari tahu, maka tidak perlu mengulangi. Namun beda halnya ketika misalnya dia sembarangan, kemudian akhirnya dia sholat menurut dia, tanpa bertanya, tanpa mencari. Namun ketika dia selesai sholat, dia sadar bahwa sholatnya salah arah kiblatnya, maka wajib untuknya mengulangi. Namun tadi ketika dia sudah berusaha mencari tahu, ya, kemudian melihat ke arah jam, ya, atau melihat ke arah kompas, ternyata salah. Kemudian ada orang yang memberitahu, namun sudah selesai sholatnya. Kalau dia sebelumnya sudah berusaha, maka dia tidak perlu untuk mengulangi. Karena dia sudah berijtihad untuk mencari arah kiblat tersebut. Kemudian yang terakhir, syarat sah dari sholat yang terakhir adalah perkara niat. Penulis mengatakan, dan dia tidak gugur dalam keadaan apapun. Maksudnya wajib untuk berniat setiap dia ingin melaksanakan sholatnya. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Penulis mengatakan, tempat niat adalah hati. Para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya niat letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Jadi ketika dia misalnya lisannya berbeda dengan niatnya, maka yang dinilai adalah, ketika lisannya berbeda dengan hatinya, kan hati, niat tadi letaknya di dalam hati, ternyata lisannya berbeda dengan hatinya, maka yang dinilai adalah hati. Contoh bagi orang yang tidak paham bahasa Arab. Ketika berhaji, kan disunnahkan untuk mengatakan labbaikallahumma hajjan. Atau ketika dia umrah, labbaikallahumma umratan. Dia lafazkan niatnya. Namun yang wajib adalah bagian hati. Ternyata ketika disuruh, sidin salah baca. Yang seharusnya sidin berhaji, terbaca niat umrah. Namun di dalam hati, sidin hendak berhaji. Ternyata sidin salah baca, labbaikallahumma umratan. Padahal sidin hendak berhaji. Namun sidin di dalam hati ingin berhaji. Maka yang dinilai adalah hati, bukan lisan. Karena niat letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Misal kasus lagi ada orang yang baru masuk Islam. Lalu dilajari kalau pian sholat melafazkan niat. Ternyata sidin salah baca. Salah baca. Karena baru belajar pertama kali sholat misalnya. Dia baru masuk Islam. Namun di dalam hati sidin sudah berniat hendak melaksanakan sholat duhur. Tetapi diajarkan orang harus melafazkan niat. Ternyata salah baca, terbaca niat subuh misalnya. Salli sholat subhi, rokataini, mustaqbil qiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Panjang pula. Ternyata salah baca. Nah, yang dinilai apa? Hati. Karena niat letaknya di hati, bukan di lisan. Nah, kemudian kita habiskan kata penulis. Tempat niat adalah hati. Hakikat niat adalah tekad hati untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika pian berjalan masuk ke dalam masjid, sudah berkeinginan untuk sholat duhur berjamaah, maka sudah dikatakan sebagai niat. Jadi yang dinamakan niat hakikatnya adalah keinginan atau tekad di dalam hati untuk melakukan sesuatu. dan tidak disyariatkan untuk mengucapkannya. Di antara para ulama ada yang mengatakan makruh. Di antaranya lagi ada mengatakan perbuatan bid'ah. Karena Nabi SAW tidak mengucapkannya. Dan tidak ada riwayat bahwa seseorang dari kalangan sahabat Nabi SAW melakukannya. Yaitu melafazkan niat. Jadi di sini menunjukkan bahwa niat adalah termasuk dari syarat sah sholat. Dan niat letaknya di dalam hati, tidak dilafazkan di lisan. Karena ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah melafazkan sedikit pun. Dalam riwayat satu pun tidak ada mereka melafazkan niat di lisan mereka. Kemudian masalah niat ya. Masalah niat. Nah, jumhur ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan bahwa niat adalah amalan hati. Niat adalah amalan hati. Maka ini memberikan kesimpulan ada dua hal penting. Yang pertama adalah lisan tidak lazim mewakili niat yang terdapat dalam hati. Lisan tidak lazim mewakili niat yang terdapat di dalam hati. Seandainya tadi ketika dia mengucapkan di lisannya berbeda dengan di hatinya, maka yang dinilai adalah yang di hati. Kenapa? Karena lisan tidak lazim mewakili niat yang terdapat di dalam hati. Seperti tadi orang yang salah baca niat sholat. Namun di hatinya dia sholat zuhur. Namun yang dia baca ternyata niat sholat asar. Maka lisan yang mengatakan demikian tidak mewakili niat yang berada di dalam hati. Maka law ikhtalafal lisan wal qalbu fal ibratu bima fil qalbi. Jika ucapan lisan berbeda dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang dianggap adalah apa yang di dalam hati. Kemudian permasalahan yang kedua terkait lisan niat letaknya di dalam hati dalam mengerjakan suatu ibadah tidak disyariatkan ketika sudah berniat di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Maka perulang-ulang yang kedua adalah dalam mengerjakan sebuah ibadah tidak disyariatkan ketika sudah berniat dalam hati, kemudian diucapkannya dengan lisan. Jadi seperti sholat, ketika dia sudah berniat di dalam hati maka tidak dilafazkan di dalam lisannya. Begitu pula dengan ibadah puasa. Ketika dia sudah berniat di dalam hati, maka tidak diucapkan di dalam lisannya. Nah, bahkan terkadang ada orang-orang yang was-was dalam perkara melafazkan niat. Nah, ini banyak terjadi demikian. Tidak sedikit mungkin kita dulunya ketika melafazkan niat berulang-ulang. Masa kada makharijul hurufnya kada pas, lalu dia ulang. Usalli fardhu dhuhri. Nah, lalu dia ulang masa kada pas. Akhirnya dia ulang. Akhirnya menimbulkan was-was. Maka niat letaknya di dalam hati, tidak sampai tidak dilafazkan. Bahkan kalau seandainya seseorang itu ya mengulang-ulang lafaz, melafazkan niatnya. Karena dia merasa tidak sah, tidak benar pengucapannya. Maka dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang bid'ah. Bahkan yang mengatakan adalah seorang ulama mazhab Imam Syafi'i. Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, wa minal bida'i aidon al-waswasatu fi niyatis shalah. Wa lam yakun dhalika min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi. Kanu la yantiquna bi syai'in min niyatis shalah siwa takbir. Kata Al-Imam As-Suyuti, termasuk amalan bid'ah adalah waswas dalam niat salat. Kenapa demikian? Karena hal tersebut bukanlah termasuk perbuatan Nabi SAW. Nabi tidak pernah melafazkan niat, apalagi was-was dalam masalah niat. Juga bukan dari para sahabat beliau. Mereka tidak mengucapkan sesuatu dalam mengucapkan sholat selain takbir. Nah, jadi Al-Imam Suyuti pun mengatakan demikian bahwa Nabi dan para sahabat tidak mengucapkan apapun sebelum takbir. Yang mereka ketika mereka berniat di dalam hati kemudian langsung bertakbir. Ya, tidak melafazkan niat. Bahkan kata beliau tadi, Terkadang ada orang yang was-was ketika melafazkan niat, ya, merasa tidak benar makhrajul hurufnya dan seterusnya, akhirnya dia was-was. Ketika was-was dalam sholat, pasti tidak menikmati ibadah sholatnya. Sama halnya ketika kita berwudu, kemudian kita was-was, maka kita tidak menikmati wudu yang kita laksanakan. Wudu termasuk ibadah. Jadi memang demikian para ikhwas sekalian. Biasanya was-was itu timbul pertama kali dalam masalah bersuci. Kemudian merambat kemana-mana. Bersuci, masalah najis was-was, wudu was-was, mandi junub was-was, merasa tidak sempurna, merasa kurang terus, dua derum sudah kada cukup misalnya. Bukunyung pun tenggelam dalam sungai merasa kada cukup juga kayak itu. Padahal sudah seberataan tubuhnya karena banyu. Akhirnya merambat kemana? Ke sholat. Ketika ke sholat, akhirnya bisa merambat ke masalah fikih, masalah akidah. Akhirnya bisa merambat ke masalah pernikahan. Ya. Was-was hendak mentalak istri di dalam hati dan seterusnya. Biasanya timbul awal mulanya pada bersuci. Ya, bersuci kemudian was-was, akhirnya merambat kemana-mana. Maka ketika dia was-was dalam ibadahnya, maka entah dalam sholatnya, dalam wudhunya, maka sulit untuk khusyuk dalam sholat. Dan itu banyak kita dapati. Terkadang teman yang di samping kita membaca fatihahnya keras. Kadang kita bisa mendengar, dia merasa kada pas makharijul hurufnya, diulang terus. Akhirnya imam sudah ruku, dia masih membenarkan makharijul hurufnya. Kalau dia sudah berusaha 3 kali, akhirnya tidak sampak juga, maka dia harus teruskan. Tidak perlu untuk mengulanginya berkali-kali. Terkadang seperti itu. Ya. Maka was-was entah dalam bersuci, dalam sholat harus dihindari. Karena bisa mengurangi kekhusyuan dalam ibadah tersebut. Ya. Maka bahkan di sini disebutkan Al-Imam Suyuti mengatakan bahwa ketika ada orang yang was-was dalam perkara niat sholat, maka itu termasuk perbuatan bid'ah. Memang ada ulama yang menganjurkan untuk melafazkan niat. Ada juga ulama yang memakruhkannya. Kemudian juga ada sebagian ulama yang mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka tentu dalam rangka kehati-hatian kita, karena ibadah sholat termasuk ibadah taufiqiyah, kita tidaklah mengerjakannya kecuali dengan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tidak melihat Nabi salat. Namun bagaimana cara kita untuk mengetahui bagaimana Nabi salat? Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para imam, yang sampai kepada kita bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam suatu riwayat pun dan para sahabatnya pernah melafazkan niat sebelum takbir. Kenapa demikian? Ketika mereka ingin sholat, maka yang mereka langsung kerjakan adalah langsung bertakbir tanpa melafazkan niat tersebut. Kita cukupkan. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Yang paling berat kalau fikih ini pertanyaannya, Pak. Oh ya, yang pertama berkaitan dengan mensucikan dari najis, apakah mandi junub harus dengan air mengalir atau boleh dengan menciduk air di dalam bejana? Maka jawabannya adalah selama air yang pian gunakan adalah suci lagi mensucikan, maka mau dengan mengalir atau yang berada di ember, maka boleh digunakan untuk mandi junub. Jadi kalau kita kan nyamannya di bawah shower atau di selang, maka silahkan. Selama banyunya tadi suci lagi mensucikan. Ya. Dia entah banyu dari ledeng, dari sumur ya. Bukan banyu teh, bukan banyu kembang yang sudah berbau, ya macam-macam. Maka selama banyunya suci lagi mensucikan, ya, entah banyu sungai, banyu sumur, ya, maka boleh pian gunakan, baik dia mengalir maupun pian ciduk dari ember. Nah, permasalahan masalah menciduk air di dalam bejana atau ember ini terkait dengan sebagian pendapat ulama masalah banyu mustakmal, banyu atau air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kemarin kita sudah membahas masalah ini, maka kita merujukkan pendapat bahwasanya hukum asal adalah suci, selama tidak berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya, dan rasanya. Mau dia gunakan berkali-kali, mau dia terperancingan ke dalam ember yang tidak sampai dua kulah, selama dia suci lagi mensucikan, maka boleh untuk digunakan. Maka boleh untuk digunakan. Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara memasukkan kasur yang terkena ngompol bayi, mensucikan kasur yang terkena kencing bayi. Maka yang pertama adalah sebisa kita untuk membersihkannya. Yang pertama bisa pian gunakan lap, gunakan kain atau tisu. Kemudian dalam rangka untuk menghilangkan baunya, caranya bagaimana Pak? Pian jamur. Kalau ada masih bekasnya, masih ada warnanya, bebakas. Kan kalau pian guring, pian beliuran, ada kada bekasnya? Ada kalau, nah begitu pula air kencing. Ketika pian, anak pian kencing ditilam. Yang pertama kita harus lakukan adalah berusaha untuk menghilangkan. Maka pian lap dulu, pian lap. Jangan disimbur. Pian random di sungai bukan seperti itu. Maka pian nanti merusak, malah merusak merusak harta ya. Maka caranya adalah pian lap dulu, entah dengan kain atau dengan tisu. Pian berusaha dulu untuk meminimalisir dari najis tadi. Kemudian setelah itu, dalam rangka untuk menghilangkan baunya, pian jamur. Ketika masih ada apa namanya, warnanya, kan kencing ya, air itu. Maka tidak mengapa. Yang jelas pian harus berusaha dulu menghilangkan tiga sifatnya. Kemudian yang pertama adalah warnanya, rasanya, dan baunya. Kalau rasanya enggak, tidak perlu pian jilat. Karena ketika dia sudah hilang baunya, maka sudah hilang rasanya. Maka cara yang pertama tadi yang ulun sampaikan adalah pian harus berusaha menghilangkan dulu zatnya dengan kain kah, pian lap, atau dengan tisu. Kemudian setelah itu dalam rangka untuk menghilangkan baunya, maka pian jamur. Ketika pian jamur, baunya sudah hilang. Nah maka walaupun masih ada warnanya, masih ada bekasnya, maka tidak mengapa. Karena tidak bisa 100% untuk dihilangkan. Sama halnya seperti kita menggunakan baju putih, terkena darah. Namun kita kadang langsung mencucinya. Terkadang dia nempel, kita sikat-sikat masih ada. Maka bagaimana ketika kita sudah berusaha untuk menghilangkannya dan masih ada, maka boleh untuk digunakan. Karena kalau pian tidak gunakan, maka mubazir jadinya, pian tidak menggunakan harta tersebut. Jadi ketika dia berada di kasur, maka yang pertama adalah pian berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan zatnya. Pian lap dulu. Kalau misalnya dia bentuknya adalah BAB-nya, maka pian angkat. Kemudian pian lap ya dengan kain kering. Kemudian setelah itu pian jemur. Atau pian bisa teteskan dengan banyu, baru pian jemur untuk menghilangkan baunya. Nah ketika masih ada, maka tidak mengapa. Karena sangat sulit untuk menghilangkan 100% di dalam kasur yang ada najisnya tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan status sholat pasien yang di ICU? Itu dia sadar atau tidak? Yang tidak sadarkan diri, apakah sholatnya diganti setelah sembuh atau dibayarkan oleh keluarganya? Ketika akalnya sudah hilang, ulun membaca sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Beliau pernah pingsan sehingga meninggalkan sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Nah ketika beliau siuman, beliau mengqada sholatnya. Maka beliau mengqada sholatnya. Nah ketika demikian ya, yang dia tinggalkan tidak lama, sehari, dua hari, maka dia mengqada sholatnya. Yang jadi pertanyaan dan ulum belum mengetahui jawabannya, kalau seandainya dia siumannya lah lama. Seminggu misalnya, dua minggu misalnya. Nah ini ulun cari dulu jawabannya. Ya. Jadi kalau seandainya dia cuma pingsan atau tidak sadarkan diri cuma sehari, sehingga meninggalkan sholat duhur, asar, kemudian maghrib, dan isya, maka dia dikiaskan seperti orang yang pingsan. Maka dia ketika sadar wajib untuk mengqadha. Namun kalau seandainya di ICU itu bisa enggak dia sadar? Enggak bisa ya. Intinya adalah ketika dia sakit dan masih sadar, maka wajib untuknya sholat. Sekalipun dia tidak bisa bergerak. Sekalipun karena penyakitnya dia tidak bisa berwudu dan memakai debu untuk bertayamum. Maka sholatlah apa adanya. Maka dengan menggerakkan mata, bertakbir dengan menggerakkan mata. Jadi perpindahan sholat dengan isyarat mata. Dia tidak bisa untuk berwudu. Dia tidak bisa menggunakan debu untuk bertayamum. Maka dia sholatlah apa adanya. Dan tidak perlu diulangi ketika dia sudah sehat. Karena dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan yang sangat miris bagi kita yang mengetahui adalah ketika banyak orang yang sakit padahal akalnya masih ada namun meninggalkan sholat. Ini yang kita khawatirkan terhadap keluarga kita karena tidak tahu caranya. Dan beliau meyakini kalau tidak mampu wudu ya sudah tidak sholat. Nah, maka tidak seperti itu. Ketika dia tidak mampu berwudu maka dengan bertayamum dulu. Ya. Ketika beliau tidak bisa bergerak namun kita bisa mentayamumkan maka tayamumkan keluarganya. Kemudian tidak bisa menghadap kiblat karena ada kopian geser-geser apanya dipannya. Maka sholatlah semampu dia dan tidak wajib untuk diqadha. Ya. Maka tidak boleh ditinggalkan selama akalnya masih ada. Nah ini nanti jadi PR ulun ya insya Allah nanti masalah ketika kalau seandainya dia tidak sadarnya lama ya. Apakah dia diqadha ataukah gugur kewajibannya? Wallahu a'lam bishawab, ulun tidak mengetahui. Namun kalau seandainya dia pingsan ya, kemudian dia sehari dua hari sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Ammar bin Yasir, maka wajib untuknya diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selebihnya ketika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada yang lebih ahlinya. Ada Ustaz Ahmad Zainuddin, ada Ustaz Khairullah, atau Ustaz Rahmat Fauzan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.